Kita nyanyi lagi. Awas jatuh ya. Satu lagu kembali buat Anda semuanya, Kawasan Dingin yang saya cintai di sini. Nyanyi bareng-bareng. Joget. Sebelum kau mengucap kata-kata perpisahan, lebih baik ku hindari cerita tak bertambah. Sebelum ku mengucapkan buat semuanya Genista, untuk Kawasan Dingin semuanya, kita goyang sama-sama dan nyanyi bareng lagi. ucapkan. Oke, terima kasih banyak buat semuanya.